Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar Juz yang keempat. Dan insyaAllah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-150. Baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi hanya Allah lah penolong kalian dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Bal harfu is istiqbal. Bal harfu apa namanya kemarin? Harful idrab. Oh, idrab. Ya. Bal harfu idrab. Idrab. Allahu lahu jalala sebagai mubtada maulakum. Maula adalah khobar. Kum mudof ilai. Maula alwawu sebagai istifnaf. Kafu istifnaf huwa domir sebagai mubtada khairun nasirin khairun khobar an nasirin mudhof ilai. Tafsirnya innahum la yansurukum balillahu nasi balillahu nasirukum wa huwa khairun nasirin balillahu nasirukum balillahu nasirukum wa huwa khairun nasirin fala yuha fala yuhtaju ma'ahu ila fala yahtaju ma'ahu fala yahtaju ma'ahu ila nasrati ahadin. Sesungguhnya mereka itu tidak ada yang menolong kalian, tidak. Sesungguhnya mereka itu tidak akan menolong kalian, tetapi hanya Allah lah penolong kalian, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Maka janganlah kalian menjadikan bersama Dia pertolongan Dia. Ya, kalau sudah ada pertolongan dari Allah, maka dia tidak butuh lagi pertolongan dari yang lainnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Akan tetapi Allah adalah penolong bagi kalian, wali, maula itu dari kata wali. Wahuwa khairun nasirin, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ya, jadi jangan khawatir dengan orang-orang kafir, karena orang kafir tidak ada yang mampu menolong mereka. Sementara orang beriman, penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik penolongnya. Nah. Saya baca Bu Hayati. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa dhalimin. Kami akan memasukkan di dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut dengan sebab mereka mempersekutukan kepada Allah apa yang tidak diturunkan dengannya kekuasaan, dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan seburuk-buruknya tempat tinggal orang-orang yang dolim. Sanulki asin harfu istiqbal, nulki fi'il mudore, fa'ilnya, domir mustatir, nahnu, fi qulubi jar wa majrur, alladzina isim mausul, sebagai mudofun ilaih, kafaru fi'il madi, waw sebagai alwaw sebagai fa'il, ru'ba, maf'ulun bi, bima jar wa majrur, asyroku fi'il madi, waw sebagai fa'il. Billahi jarwa majrur, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, lam harfu nafiin, wa jazmin, yunazil fi'il mudore, majizum bilam, fa'ilnya domir mustatir huwa, bihi jarwa majrur, sultana maf'ulun bih, alwaw harfu atfin, ma'wa mubtada, Ustaz. Hum mudofun, hum, oh, ma'wa, mubtada. Ya, humnya mudofun ilaih. Iya, ya, hum mudofun ilaih. An-naru khobar, al-waw harfu atfin, bi'sa fi'il madi, mathwa fa'il. Ustaz. Bisa itu kemarin namanya fi'il madi li apa deh? Bisa itu. Fi'il madi li dzam ya. Karena ada lil madhi ya. Kalau ni'ma itu lil madhi, sebaik-baik. Kalau bisa seburuk-buruk. Makanya kita bilangnya fi'ilun madin li dzammi. Dzam, dzam. Za, za sama mim dong. Li dzammi. Li dzammi. Nah, sebagai khobar muqaddam ya, Ustaz. Adzolimin mudofun ilaih. Sanaqdhifu fi qulubil ladina kafaru shadda al-faza'i wal-khawfi. Bisa babi isyrokihim billahi ilah alihatan. Maz'umati ya Ustaz. Maz'umatan. Laisa lahum dalilun au burhanun ala istihqaqiha lil ibadati ma'allahi fahalathum fid dunya. Fahalathum fid dunya. Fahalathum fid dunya. Enggak, ini fahalathum. Mubtada, mubtada. Fahalathum. Iya benar-benar, ini menimpa benar-benar. Fahalathum fid dunya benar. Fahalathum fid dunya ru'bun wahala'un minal mu'minina amma makanahum fil akhirati allazi makanuhum amma makanuhum fil akhirati allazi ya'una ilaihi fahuwan naru. Naru wadhalika bisababi dhulmihim wa udwanihim wa sa'a hadzal maqamu maqaman lahum. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut dan kecemasan dikarenakan mereka menyekutukan Tuhan selainnya ya Ustaz. Tuhan yang lain. Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu. Dengan Allah. Mereka tidak memiliki dalil atau bukti nyata akan keberkahan untuk disembah bersama Allah. Kebenaran. Kebenaran. Kebenaran untuk disembah bersama Allah. Maka keadaan mereka di dunia diliputi rasa takut dan rasa takut terhadap kaum mukmin. Adapun tempat mereka di akhirat yang menjadi tempat mereka adalah apa ya, di neraka. Itu disebabkan karena kedoliman dan permusuhan mereka dan amat buruk tempat ini sebagai tempat tinggal mereka. Wafik barakallah wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ya penjelasan atau keterangan tentang hal tersebut. Dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang zalim. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwasanya akan dimasukkan rasa takut kepada orang-orang kafir ketika menghadapi kaum muslimin. Dan memang ini sering terjadi gitu ya. Sering ya, banyak peperangan yang jumlah kaum muslimin jauh di bawah mereka. Ya, tapi orang kafir tetap aja takut sama orang Islam. Contoh yang paling nyata itu perang Yarmuk gitu ya. Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan orang kafir di mana sekitar 30 ribu ya. 30 ribu kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya dan Abu Baidah bin Al-Jarrah itu menghadapi 200 ribu orang kafir waktu itu orang Romawi ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menawarkan uang. Jadi kata utusannya Romawi, ya kalau engkau mau uang, kita kasih uang, yang penting kau balik ke kotamu. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan orang Romawi itu takut berperang sama orang muslim. Padahal jumlah mereka berapa? 200 ribu. Berapa kali lipat kalau lawan 30 ribu? 7 ya? 7 lah ya. 7 kali lipatnya lebih besar. Tapi mereka enggak memilih itu, tidak mau berperang kepada orang Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan pasukan yang belum pernah kalah sebelumnya. Sekalipun jumlahnya kecil dari mereka. Karena memang ketika itu Khalid bin Walid itu enggak terkalahkan ya. Jadi setelah membebaskan pada perang Yamamah kan lanjut tuh ke Persia kan. Bebasin Persia, dari Persia langsung ke Yarmuk. Jadi enggak pernah kalah nih Khalid nih. Jadi orang Romawi itu gentar. Kenapa? Karena mereka menghadapi pasukan yang belum pernah kalah. Sebaliknya orang Islam pun sama. Mereka menghadapi pasukan paling elit di dunia. Yaitu orang Romawi dengan persenjataan yang sangat lengkap ketika itu. Kan Romawi itu ciri-cirinya baju perang itu yang paling ini ya, yang paling apa? Paling lengkap dia. Jadi sama-sama takut nih. Makanya perang Yarmuk itu termasuk perang yang paling lama berlangsungnya. Karena kedua belah pihak nggak ada yang berani nyerang duluan. Wait and see. Lama tuh, lama banget, berbulan-bulan. Ya. Karena apa? Sama-sama takut. Ya, kalau orang Islam takut wajar gitu. Yang pertama jumlahnya 7 kali lipat gitu kan. Kemudian pasukan paling elit di dunia. Nah, orang Romawi ini kenapa bisa ada rasa takut ya ini? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Allah masukkan ke dalam hatinya orang kafir rasa takut kepada pasukannya kaum muslimin. Jadi sekalipun jumlahnya 30 ribu ya, tapi mereka melihat bahwa Khalid bin Walid ini panglima yang sangat hebat karena belum pernah kalah. Makanya ya perang Yarmuk itu perang yang sangat unik ya. Pertama berlangsungnya sangat lama ya karena alot sekali. Kedua belah pihak sama-sama takut mulai perang ya karena khawatir dengan dampaknya. Dan memang pada saat itu bisa dikatakan kaum muslimin menang ya karena mampu menahan serangannya orang kafir Romawi. Nah, baik. Lanjutkan. Berani ya? Jangan soal. Mana berani? Baca berani. Iya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'iznih. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah membenarkan janjinya ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya. sampai ketika kalian lemah dan kalian berselisih tentang urusan itu, dan kalian mendurhakai setelah apa yang Allah perlihatkan kepada kalian, sesuatu yang kalian sukai, dari kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, dan dari kalian, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sungguh Allah benar-benar telah mengampuni kalian, dan Allah pemilik karunia atas orang-orang yang beriman. Al-wawu harfu atfin, al-lamu harfu taukid, qad harfu tahqiqin, sadaqo fi'il madhi, kum maf'ulun bih, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, wa'da maf'ulun bih fani, al-ha'u mudhaf ilaih, idh dhorof tahussuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, hum maf'ulun bih, bi'izni jar wa majrur, al-ha'u mudhaf ilaih. Hatta di sini kalau hatanya harfu atfin aja ya Ustaz ya. Kalau hatta itu lihat setelahnya sebenarnya gimana? Iza, hatta iza fashiltum. Ya, kan sampai ya. Gitu ya. Berarti harfu atfin aja. Ya. Iza dhorfiyah syartiyah fashiltum fi'il madhi, tum sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin tanaza'tum fi'il madhi, tum sebagai fa'il. Fil amri jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin asaitum fi'il madhi, tum sebagai fa'il. Min ba'di jar wa majrur. Ma isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Ara fi'il madhi, fa'ilnya takdiruhu huwa, kembali ke Allah. Kum maf'ulun bih, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih tsani. Tuhibbuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Minkum jar wa majrur sebagai khobar. Man isim mausul sebagai mubtada, tadi khobar mu apa namanya muqaddam, ini man isim mausul sebagai mubtada muakhir. Yuridu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke man. Ad-dunya maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin minkum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Man isim mausul mubtada muakhir. Yuridu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke man. Al-akhirata maf'ulun bi. Thumma harfu atfin sorofa fi'il madhi, fa'ilnya takdiru huwa, kembali ke Allah. Ya, domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke Allah. Kum maf'ulun bih anhum jar wa majrur. Alamu alamukai ya batalia fi'il mudhari mansub bilamikai. Kum maf'ulun bih. Alwaw harfu atfin, alamu harfu taukid, qad harfu tahqiqin, afa fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke Allah. Ankum jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah mubtada. Zu khobar fadlin mudhaf ilaih, alal mu'minina jar wa majrur. Tafsirnya, walaqad haqqaqallahu lakum ma wa'adakum bihi min nasrin. Hina kuntum taqtuluna al-kuffara fi ghazwati Uhudin bi'iznihi ta'ala. Hatta idza jabuntum wa du'uftum 'anil qitali wa ikhtalaftum hal tabquna fi mawaqi'ikum aw tatsrukunaha hal tabquna fi mawaqi'ikum aw tatsrukunaha li jam'il ghanaimi ma'a man yajma'uha wa 'asaytum amra rasul wa'asaitum amra rasulikum hina amarakum alla tafaraku amakinakum bi'ayyi halin halats bikumul hazimatu min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minan nasri wa tabayyana anna minkum man yuridul ghanaima wa anna minkum man yatlubul akhirata wa thawabaha. Thumma sarafallahu wujuhakum an aduwikum liyakhtabirakum. Wa qad alimallahu nadamakum wa taubatakum fa'afa ankum Wallahu dzu fadlin 'adzimin wallahu dzu wallahu dzu fadlin 'adzimin 'alal mu'minina. Dan sungguh Allah telah membenarkan apa yang Dia janjikan kepadamu berupa kemenangan ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izin Allah Ta'ala, sampai ketika kalian gentar dan kalian lemah dari peperangan dan kalian berselisih, apakah kalian tetap di tempat-tempat kalian atau kalian meninggalkan untuk mengumpulkan harta bersama orang-orang yang mengumpulkannya, dan kalian berselisih dan kalian menyelisihi perintah Rasul kalian ketika ia memerintahkan kepada kalian untuk tidak meninggalkan tempat-tempat kalian dalam keadaan apapun, kekalahan menimpa kalian ya setelah Allah perlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu berupa kemenangan. Dan jelaslah bahwasannya dari di antara kalian ada yang menginginkan harta rampasan perang, dan bahwasannya ada di antara kalian yang mencari akhirat dan pahalanya. Kemudian Allah memalingkan wajah kalian dari musuh-musuh kalian untuk menguji kalian. Dan sungguh Allah telah mengetahui penyesalan kalian dan taubat kalian, maka Allah mengampuni kalian, dan Allah lah pemilik karunia yang besar atas orang-orang beriman. Ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad shadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum bi'inni حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sesungguh Allah telah memenuhi janji kepada kalian. Itahusunahum bi'idni. Ketika kalian membunuh mereka, yaitu orang kafir pada perang Uhud, bi'idni. Dengan izinnya. Ini pada fase pertamanya ya. Karena memang di awal-awal fase perang Uhud, ya, pasukan kafir Quraisy dapat dikalahkan. Ya. Hatta idza fashiltum. Ya. Kemudian, ya, ketika kamu merasa lemah, watanaza'tum fil amr, dan kalian berselisih, ya berdebat pada urusan tersebut, apakah tetap ya diam di tempat ini. Ayat ini bicara tentang siapa ini? Pasukan pemanah ya. Ini bicara tentang pasukan pemanah. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kalian menyelisih perintah Rasul kalian setelah ya Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian cintai, yaitu kemenangan. Karena memang di awal-awal perang Uhud, ya kaum muslimin tampak menang. Karena memang strategi yang diterapkan Rasulullah sangat luar biasa ya. Jadi kalau antum pernah ke Uhud, pernah Pak Wahir, Uhud, itu kan bentuknya gunung-gunung ya. Dan memang hanya ada satu celah. Jadi satu-satunya jalan kalau orang kafir menyerang orang Islam, ya tinggal lewat satu jalan itu. Artinya apa? Cukup dengan ditempatkan pasukan pemanah, ya gampang. Ketika ada pasukan musuh yang lewat, tinggal dipanah. Maka mereka gak bisa masuk. Makanya yang terjadi ketika itu, orang kafir Quraisy jatuh bergelimpangan gitu ya. Nah ketika itu mereka mulai merasa lemah, maksudnya mulai keinginan untuk mengambil harta ghanimah. Padahal kata Rasulullah apa? Jangan turun dari bukit sampai peperangan selesai. Jadi itu belum selesai, tapi ya, para sahabat nggak sabaran nih. Ada ghanimah depan mata. Akhirnya apa? Ya, tanaza'tum fil amr. Mereka berdebat apakah tetap di tempat atau turun ambil ghanimah. Dan yang terjadi adalah wa'asaitu. Dan lalu kalian menyelisihi perintah Rasulullah untuk tetap di tempat apapun yang terjadi. Jadi pasukan pemanah turun, tinggal 3 aja. Dari 70-an pemanah tinggal 3. Makanya Khalid bin Walid ketika melihat ini, dan Khalid waktu itu masih di pihak musuh gitu ya, langsung menghajar pasukan pemanah yang ada di bawah. Nah setelah itu alur peperangan berubah. Yang tadinya kaum muslimin dekat dengan kemenangan karena udah nggak punya pelindungnya. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh udah nggak punya perlindungan udara gitu ya. Karena zaman dulu tuh pemanah tuh kayak itu, kayak pesawat yang bisa ngelindungin dari atas. Sehingga apa yang terjadi, ya akhirnya kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Karena apa? Karena ini wa asaitu min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Karena kalian menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minkum may yuridu dunya. Maka jelas dari kisah tersebut di antara kalian may yuridu dunya, ada yang menghendaki dunia. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan akhirat. Ya, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan ya kalian dari mereka, ya bataliyakum, agar Allah menguji kepada kalian. Walaqad afa ankum. Akan tapi sungguh Allah telah memaafkan kalian. Jadi sekalipun ada beberapa sahabat yang melakukan kesalahan dalam perang Uhud, namun mereka menyesalinya dan bertaubat, maka Allah pun ya memaafkan mereka. Jadi dari dasar ayat ini, ada kaidah dalam ilmu hadis yang mengatakan, as-sohabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Artinya kalau ada hadis dari sahabat udah kita terima karena semuanya itu adil. Adapun yang ada setelah mereka ya tabiin, tabiut tabiin ya apalagi para ulama setelahnya itu harus diperiksa dulu bagaimana dengan kesikohannya, bagaimana dengan kedobitan ya. Kan dalam hadis itu ada dua kriteria ya seseorang itu dikatakan diterima hadis atau tidak. Yang pertama dari sisi sikohnya. Ya ini orangnya terpercaya atau tidak? Bagaimana manhajnya? Bagaimana akhlaknya? Yang kedua dobit. Dobit itu kekuatan hafalan. Ya. Bagaimana hafalannya? Apakah dia orang yang hafalannya kuat sehingga diterima seluruh hafalannya? Atau dia tipe yang hadisnya diterima kalau itu jelas tertulis ada di kitabnya? Karena ada dobit itu ada dua. Ada dobit sodar, ada dobit kitab. Ahli hadis itu ada yang dobitnya sodar, artinya dia memang kuat hafalannya. Ada yang dobitnya kitab. Dobit kitab itu artinya gini. Dia ketika mendengar hadis selalu mencatatnya. Sehingga menjadi yang menjadi acuannya adalah buku catatannya. Ya gitu. Tapi kalau sahabat nggak perlu ditanya. Karena ada kaidah as-sahabat kulluhum udul. Mana buktinya? Buktinya ini. Sekalipun ya para sahabat melakukan kesalahan yang sangat fatal. Menyelisih perintah Rasulullah SAW. Tapi dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Bahkan ya orang-orang yang berperang di perang Badar itu. Ya. Memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berperang pada perang Badar. Kemudian urutannya, jadi kalau kita mengurutkan para sahabat itu, jelas yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Setelah itu para sahabat yang ikut perang Uhud. Nah, setelahnya baru diperselisihkan. Jadi urutan kemuliaan sahabat itu didasarkan pada itu. Pertama dari Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian para sahabat ikut perang Uhud. Setelah itu diperselisihkan tingkatan keutamaan. Baik. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, dan Allah memiliki karunia kepada orang-orang beriman. Ya, nah. Lanjutkan. Abu Fatimah baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ketika kalian berlari tak karena takut tidak menoleh atas sesuatu pun dan Rasul bukan sesuatu pun siapapun kan ahad tidak menoleh siapapun dan Rasul memanggil kalian di belakang fa asabakum dan tidak lupa balasan ya fa asabakum maka Allah menimpakan kepadamu kesedihan dan Allah menimpakan kepada kalian apa kekalahan dan kesedihan agar kalian jangan bersedih atas apa yang luput dari kalian, dan tidaklah dan terhadap apa yang menimpa kalian, dan Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Id harfu ini sih. Dorof. Id dorof tus iduna fi'lun mudhari majhul sana. Kalau majhul mah. Oh ya. Tus aduna. Tus adu ya. Ini normal. Tus ada yus'idu. Nah, Ustaz. Fi'lun mudhari al-wawu sebagai fa'il, wa harfu atfin la al-wawu jangan wa. Ah iya, astagfirullah. Al-wawu harfu atfin la nafiyah. Talwuna fil mudhari. Fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il tadi. Iya. Ala ahadin jar wa majrur. Wa harfu atfin ar-rasulu mubtada tadi. Yad'ukum yad'u fi'lun mudhari. Fa'ilnya mustatir wasat ya. Kum mafulnya. Kayaknya lebih cocok awalnya wawaw hal ya. Oh wawaw hal. Ya kan? Kan ini kan. Ketika kalian lari dari tidak mengenal kebesaran pun. Sementara Rasulullah memanggil-manggil kalian. Jadi wawaw hal ya. Ini antum yang kemarin belajar hal. Jadi ada hal yang bentuknya jumlah. Hal yang bentuknya jumlah. Bisa mubtada khobar, bisa fi'il fa'il. Nah. Al-wawaw. Hal ya, tapi ya da'ukum ya du fil mudhari akum mafulun bi fi uhra jar wa majrur kum maful mudhafun ilaih fa harfu alfa'u alfa'u harfu atfin apa jawab jawab boleh harfu jawab ya asaba fi'lun madhin kum mafulun bi ghamma sebagai ini sade apa maful bi juga maful bi sani sade nah maful bi ghammin jar wa majrur li harfu jar allamu harfu jar kai harfu ini sade agar ya apa harfu agar harfu ta'lil. Harfu ta'lil. La lamu naf'in tahzanu fi'lun mudhari. La nahya. La nahya. La nahya. Tahzanu fi'lun mudhari'un mahzufun bi majzumun. Majzumun billah. Betul. Ini lainnya la nafia. Tahzanu mansub dengan kaya. Ya. Ini artinya agar kalian tidak. Ini kan bukan agar kalian jangan bersedih kan? Ya. Agar kalian tidak bersedih. Jadi tahzanu bukan majzum, tapi mansub. Mansub dengan bimahdufun. Jadi lanya yang enggak beramal. Lanya la nahiyah. Nahiyah. La nafiyah. La nafiyah. Tahzanu fil mudhari mansub bikai. Mansub bikai. Ala harfu jarin ma isim mausul majrur bima bi'ala fata fi'lun madin kum mafulun bi wa atfin la nafiyah ma ab isim mausul nah, itu matuf ya? Matuf ke ma yang pertama kan agar kalian tidak bersedih atas apa yang pertama atas apa yang luput dari kalian yang kedua atas apa yang menimpa kalian berarti ma yang kedua matub ke ma yang pertama ma asobaku matub ke kayak sebelumnya saja wa harfu atfin Allahu mubtada al wa harfu atfin Allahu mubtada khabiru sebagai khobar bima jar wa majrur tak maluna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Nah. Udhkuru Ya ashaba Muhammadin, ma kana min amrikum hina ahadatum tus'iduna al-jabala haribina min a'daikum wala taltafatuna ila iltafata yaltafitu. Taltafitu Ustaz ya? Taltafitu, taltafituna ila ahadin lima i'tirafum. Lima i'tirafum. I'tarakum min dahsyati. Ya, min dahsyat. Oh, berarti dahsyat bahasa Arab ya. Min dahsyat, terkejut ya. Wal khawfi war ra'bi war rusuli war rasulullah sallallahu mutada lagi war rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabitun fil midana fil maidani fil maidani yunadikum min khalfikum qailan ilayya ibadallahi wa antum la tasma'una wa la tanduruna fakana jazaukum an anzalallahi anzalallahu bikum aliman wadiqo namzat alaman alam itu penyakit sakit alaman ya. Oh, bukan aliman alaman wadiqon wa ghamman likai la tahzanu ala ma fatakum min nasrin wa ghanimatin wala ma halla bikum min khaufin wa hazimatin wallahu khabirum bi jami'i a'malikum la yakhfa 'alaihi minha syai'un. Ingatlah wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dahulu diperintahkan kepada kalian ketika Allah menimpakan kalian berlari. Menimpakan kalian, kalian berlari ke gunung dari musuh-musuh kalian. Soal ayat satu sebenarnya artinya ini apa namanya berlari menaiki gunung gitu ya. Oh, berlari menaiki gunung. Menaiki gunung dari musuh-musuh. Hari musuh artinya melarikan diri. Oh, melarikan diri dari musuh-musuh kalian dan tidak dan kalian tidak menoleh. Dan kalian tidak menoleh seorang pun dengan apa? Ya karena kalian. Ya karena apa namanya ketakutan. Karena dari ketakutan ya. Kalian dan kekalahan. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap di tempat memanggil kalian dari belakang kalian berkata datang kepadaku wahai hamba-hamba Allah dengan keadaan kalian. Sementara kalian tidak mendengar. Sementara kalian tidak mendengar dan kalian keadaan kalian ketakutan dan kalah. Dan Allah mengetahui seluruh amalan-amalan kalian tidak ada tersembunyi atasnya darinya sesuatu pun. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تسعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kalian berlari menaiki gunung dan kalian tidak menoleh kepada seorang pun sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil kalian fi ukhrakum dari belakang kalian ya fa asabakum lalu menimpa kalian apa ghamman bi ghamin kesedihan demi kesedihan likaila tahzanu ala ma fatakum agar kalian tidak merasa bersedih atas apa yang luput dari kalian walama asabakum dan tidak pula bersedih atas apa yang menimpa kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini masih menceritakan tentang keadaan ketika perang Uhud ya. Karena memang ya ketika pasukan pemanah turun, lalu Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya menghajar pasukan pemanah tersebut, maka alur peperangan berubah. Yang tadinya kaum muslimin unggul, ya sekarang jadi ya terpojokkan. Bahkan hampir kalah. Makanya mereka dulu ada waktu baca sirah ini mikir ya, kenapa ketika itu perangnya berhenti? Bukankah orang kafir itu sangat ingin membunuh kaum muslimin? Kenapa enggak dihabisin gitu kan? Ternyata aneh baru tahu jawabannya ketika aneh umroh. Pas aneh umroh, oh iya juga ya, ini kalau begini perang kayak gini gimana cara nyerangnya? Jadi ketika itu para sahabat yang ada di bawah pada lari ke atas semua, ke atas gunung. Ya, pada lari ke atas gunung. Makanya saya katakan itus iduna. Itus iduna kan ada kata so'adai. So'adai itu artinya kalau kita misalnya mau naik tangga itu bilangnya is'ad. Naik. Jadi mereka pada lari ke gunung. Wala taluna ala hadin. Saking takutnya dipanggil-panggil sama Rasulullah gak nengok deh. Ya wa rasulu yada'ukum fi ukhrakum. Sementara Rasulullah tetap di medan peperangan. Bahkan inilah peperangan di mana Rasulullah itu luka-luka ya. Sampai apa? Sampai giginya itu patah. Pipinya luka sama bibir bawahnya terobek. Saking dahsyatnya peperangan pada saat itu. Bahkan ketika peperangan berlangsung, tersebar kabar bahwa Rasulullah wafat. Padahal yang dibunuh bukan Rasulullah. Makanya sempat itu, para sahabat sedih gitu kan. Mendengar kabar Rasulullah wafat. Ya, karena ada yang menyebar isu biasalah. Dalam peperangan itu kan, kalau zaman dulu, perang itu gampang sebenarnya. Asal panglimanya dibunuh, selesai. Ya, kayak perang Yamamah, itu sebelum, kan di fase awal perang Yamamah, sampai berapa banyak hufaz yang terbunuh kan, dan orang murtadun itu ya para pengikut nabi palsu Muslim al-Kadzab itu berjuang seperti orang Islam berjuang. Jadi para ahli sejarah itu mengatakan gini, kenapa perang Yamamah termasuk perang yang sangat dahsyat? Karena semangat jihadnya orang Islam sama dengan semangat jihadnya orang kafir ketika itu yang mendukung Muslim al-Kadzab. Karena memang di antara mereka ada yang benar-benar meyakini Muslim al-Kadzab itu sebagai Nabi. Jadi semangat juang itu sama. Makanya perang itu baru berakhir ketika apa? Ketika Musailamahnya terbunuh. Padahal pasukannya masih banyak ketika itu. Tapi perang zaman dulu gitu. Kalau panglimanya udah terbunuh, udah selesai. Makanya ketika perang Uhud, ya orang kafir Quraisy sengaja menyebar isu bahwa Rasulullah telah terbunuh. Padahal enggak ya. Karena ketika itu, Masya Allah ya, Rasulullah itu dijaga oleh banyak sahabat ya. Makanya untuk menunjukkan betapa dahsyatnya perang Uhud, ya Rasulullah itu sampai giginya patah, pipinya luka dan bibir bawahnya robek. Ini menunjukkan dahsyatnya peperangan pada perang Uhud ya. Nah, maka dikatakan sini wala taluna ala hadin ya, kalian tidak mau menoleh kepada seorang pun. Jadi kabur gitu ke atas. Jadi di antara yang menyebabkan ketika itu perang berhenti karena kaum muslimin pada ke atas semua, ke atas gunung. Zaman dulu kan perang head to head ya. Siapa yang di atas pasti menang. Karena enggak mungkin orang bawah tuh nyerang dia, kan kalau ibaratnya kalau kita di atas, ya kita tinggal panah, tinggal bacek deh. Sementara kalau dari bawah mau ke atas kan agak sulit. Makanya waktu itu perangnya selesai. Karena orang kafir pun mengetahui cari mati juga kalau tetap menyerang ke atas. Ya. Likailah fa'asabakum ghammam min ghammin. Maka Allah menimpakan kepada kalian kesedihan demi kesedihan. Likailah tahzanu. Agar kalian tidak merasa sedih ala mafatakum. Atas apa yang luput dari kalian. Wala ma'asabakum. Atas apa yang menimpa kalian. Karena memang peperangan Uhud ini ya menyisakan duka yang sangat mendalam ya di hati kaum muslimin. Dan penyesalan yang paling mendalam adalah ya ketika mereka tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini ibrahnya adalah sebagai pelajaran bahwa kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin sampai sini materinya. Ada pertanyaan? Ini Bu Dailis bertanya, kenapa Rasulullah manggil yang naik ya Ustaz? Ya karena dalam peperangan, kalau pasukannya mundur apa yang terjadi? Yang di bawah ini kasihan, hancur ya enggak? Makanya Rasulullah meminta mereka untuk jangan lari di peperangan, untuk kembali lagi. Sebetulnya lari di peperangan itu dalam Islam itu perbuatan yang sangat tercela. Tapi kan tadi di ayat sebelumnya dikatakan kan, walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Karena memang setelah peperangan tersebut para sahabat menyesal ya. Maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya kata para ulama, di antara syarat taubat harus ada yang namanya an-nadmu, nadem, penyesalan. Ya, kalau kita melakukan maksiat, kemudian kita mengucapkan istighfar, tapi nggak ada penyesalan, tidak ada penyesalan dalam dada, seakan-akan biasa aja. Pokoknya prinsip dia kalau maksiat istighfar, maksiat istighfar. Tapi hatinya enggak ada penyesalan, maka ini enggak akan diterima taubat. Ya, jadi taubat nasuha itu syarat paling utamanya adalah adanya penyesalan. Ya, kalau ada penyesalan, berjanji enggak akan mengulanginya lagi, maka ya itu baru yang namanya taubatan nasuha. Ya. Jadi kenapa Rasulullah memanggil, ya ini strategi perang ya, karena kalau semuanya kabur nanti yang dibawa habis. Ya. Meskipun ya ketika itu tentu kita meyakini bahwa Allah pasti menolong para hambanya. Jadi perang Uhud ini anggaplah sebagai pelajarannya. Karena setelahnya, alhamdulillah kan peperangan selanjutnya kan kaum muslimin selalu menang ya. Karena kan setelah itu apa? Setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud yang paling besar perang apa? Perang Khandaq ya. Perang Khandaq. Perang Khandaq sebenarnya apa namanya? Secara jumlah jauh banget ya. Perang Khandaq itu orang kafir 10.000. Ya, 10.000 orang mau menyerang kota Madinah. Tapi waktu itu Salman Al-Farisi dengan ide briliannya mengusulkan satu strategi yang gak pernah dilakukan oleh orang Arab. Makanya Abu Sufyan yang dengan semangatnya dia mau menghabiskan kaum muslimin dengan 10.000 pasukannya, begitu nyampe Madinah melongo dia. Ngelihat parit yang segitu dalamnya. Belum ada dalam sejarah orang kafir, dalam peperangan mereka, ya orang Arab yang perang pakai parit sedalam itu dan selebar itu. Ya, makanya ketika itu perang yang hampir gak ada, apa namanya, pertemuan ya. Jadi cuma perang uras harap aja. Setelah satu bulan Allah porak-porandakan dinda mereka dan mereka pulang. Setelah itu kekuatan kaum muslimin makin besar sehingga mampu menaklukkan kota Mekah. Bu Kurniati bertanya tafsir ayat 152. Ini itu kan Zorob ya. Setelahnya ada Amrokum. Mana 152? Hina amarokum. Hina amarokum. Jadi, memang kalau setelah hina itu, dia fi'il. Ya, makanya sih kan, wa'asaitum amro rasulikum hina amarokum. Jadi, bukan hina amrikum, tapi hina amarokum. Dan kalian menyelisih perintah rasul kalian, hina amarokum. Ketika ia memerintahkan kalian, Allah tufariku amakinakum. Untuk ya tidak meninggalkan tempat-tempat kalian. Jadi enggak bertentangan ya. Karena memang hina dzorob tapi setelahnya ini fi'il madhi, hina amaraku. Amara itu fi'il ya, jadi bukan majrur. Iya fi'il, amara ya'muru kan? Amara ya'muru amron amirun ma'murun. Jelamernya? Mur. Mur lah ta'mur ya. Yang offline mau nanya? Saya belum ada pertanyaan. Ya, semoga apa kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.